Wahyu pasai limong. Ahlihnyan lun kalon tema caboh gunulung kitab bak jarogopnyan yang du atuh tahtanyan. Kitabnyan penuh ngon tulisan blah dih blah no dan na tema tubuh meterai yang lejih na tujuh boh sege. Laju lun kalon tidro malaikat yang pekasa sira gemuhoi muhoi ngon su mendumpik. So yang patut ji pebekah sege-segenyo dan ji pahah kitabnyo. Tema bahnya lam ceruga, yang na atuh bumo, atawa dimuyuk bumo. Hana metemu musi dropih yang hasil ji pahah kitabnya, dan jingiang lam kitabnya. Tema ulun laju kumo musuk-musuk, sabab hana musi dro ureng pih yang hasil ji pahah kitabnya, dan jingiang lamnya. Laju sidro lam kawan pemimpinnya ji pegah bak ulun. Bekmo ngiangkeh, singani bak suke bangsa Yehuda. Keturunan Nabi Daud yang raya, kak mena. Jihnyan hasil jipa bekah, tujuh bo segera dan jipa hah kitabnya. Olehnyan, lajulun kalon sabah anak bubiri tedong di tengah-tengah tahtanya. Jikeliling leput boh makhluk dan bamandung pemimpinnya. Anak bubirinya deh jih lagi kata siya. Bak jih na tujuh boh lungke dan tujuh boh mata. Na ke tujuh roh ni ba Allah yang kage kirim banti gom dunia. Olehnya anak bubiri yang jiperap uke dan laju jicok gunulung kitabnya bak jara unun ureng yang dua atuh tatanya. Tengah jipubut laganya le anak bubiri nyan laju menduga ban put boh makhluk dan ban dua puluh put pemimpinnya di kegehnya. Awaknya masing-masing jimat kecapi dan mangkok meng yang mengaso kemenyan. Nakuh doa-doa umat pota Allah. Awaknya mecai sabah lagu yang baru. Droneh patuh tacok kitabnya dan droneh pebekah segeh-segehnya. Sabab droneh kaji poh mata dan ngon mata dronehnya. Manusia nibak ban mandun suka, basa, nugahra dan bansa. Ketablo le droneh ke patuh Allah. Droneh kana pejet awaknya sabuh bansa khusus imam-imam. Mangat awaknya jiputimang Allah ketanya. Dan jimat perintah di atuh bumu. Olehnya, deh lun kalon lom. Ulun dengar su malaikat yang meribe-ribe dan mejuta-juta leji. Awaknya jidong jikeliling tahta dan ban putboh makhluk menancit dengan pemimpin-pemimpinnya. Dan awaknya laju jimu lagu. Ngontu yang tegak. Anak berbiring yang kata sinyan, nahak kejetrimong kuasa, kekayaan, kebijaksanaan dan tenaga. Gopnyan patut terhormat, terpeagung dan terpujo-pujo. Laju lundungo mubago makhluk yang na di langit, atuh bumo dan yang na di muyub bumo, menancit yang na lam laut. Jelah jih ban mandum makhluk yang na atuh rung dunyanyo, jimu lagu. Gopnyan yang duk di atuh tahta, dan yang anak bubirinyan, na ke terpujo, dan terhormat, dan agung, lome kuasa ke si umur masa. Tema ban putboh makhluknya laju dijawab. Amin. Dan ban mandum pemimpinnya pi, laju tudugom dan jisemah.